Alhamdulillah syaitan rajim. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Walladzina la yajiduna illa juhdahum yaskharuna minhum. Sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الإمام المفسر الإمام سعد رحمه الله وهذا أيضا من مخازي المنافقين. نعوذ بالله. Ini juga termasuk dari kehinaan yang Allah timpakan kepada orang-orang munafikin. Fakanu, maka mereka, qabbahahumullah, semoga Allah menjelekkan mereka. La yad'una syai'an min umuril Islam wal muslimin yarawna lahum maqala. La yad'una syai'an min umuril Islam wal muslimin yarawna lahum maqala. Orang-orang munafikin tidak meninggalkan satu dari perkara kaum muslimin kecuali akan dicela. Ta'anu bagian wa'udwa, dicela karena nambagi berlebihan melampaui batas dan permusuhan. Falam hasallahu rasulahu ala shadaqah, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya menganjurkan kepada kaum muslimin, para sahabat untuk bersadaqah, badaral muslimun ila dhalik, para sahabat kaum muslimin, para sahabat ketika itu bersegera untuk bersadaqah. وَبَذَلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ كُلٍّ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ. Masing-masing dari para sahabat mencurahkan, menginfakkan hartanya sesuai dengan keadaannya masing-masing. مِنْهُمُ الْمُكْثِرُ وَمِنْ الْمُقِلِّ. Di antara mereka yang banyak sedekahnya, ada di antara mereka yang sedikit. وَيَلْمِزُونَ الْمُكْتَرْ مِنْهُمْ بِأَنَ قَصْدَهُ بِنَفَقَةِ الرِّيَا وَسُمَعَ. Sehingga orang-orang munafikin menghina, mengejek dengan tangannya, dengan isyarat lamz, isyarat lirikan mata atau isyarat tangan, telunjuk atau yang semisalnya, dalam rangka mengejek orang-orang yang berinfak, dibilang riya, dibilang sum'ah, dibilang macam-macam. Di sisi yang lain kepada orang yang sedikit infaknya, mukil fakil, dihina, diejek juga dengan isyarat dengan tangannya, dengan mulutnya. Innallaha ghaniyyun 'anil shadaqah. Mereka bilang, mereka katakan, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dari sedekah mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bantah, Allah turunkan mereka, alladzina yalmizuna al-mutawwi'in minal mu'minin as-shadaqat. Orang-orang munafikin yang mencela, yang menghina dengan mulut mereka atau dengan isyarat mereka terhadap orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang beriman mengeluarkan sedekah dengan banyak, mereka katakan riya, pengen kesohor, pengen ini. Ya, tahu dari mana? Allahu a'lam. Nah, Di sisi yang lain, yang miskin, yang fakir ketika sedekah dihina juga, Allah enggak butuh. Nah, ini keberadaan orang-orang munafikin selalu tidak suka dan terhadap orang-orang beriman. Apapun itu bentuknya, selalu tidak suka terhadap orang-orang yang beriman. Diejek, dihina dan semisalnya. Dan mereka selalu mencari-cari untuk menjatuhkan yang lainnya. Wa yalmizun alladziina la yajiduna illa juhdahum. Dan mereka selalu menghina, mengejek dengan lamz. Ya, dengan celaan, cacian. Yukhrijun wastata'u wa yaqulun. Dan terhadap orang-orang yang fakir, mereka katakan Allah enggak butuh dengan sedekah mereka. Ya, dihina oleh azabillah, oleh orang-orang munafikin tentunya. Faqabalahumullah ala sani'ihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala balas cacian, makian, hinaan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Sakhirallah minhum walahum azabun alim. Allah telah menghina mereka dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Fa'inhum jama'u fi kalamihim hadha baina iddah mahadhir. Karena ucapan mereka terkumpul beberapa larangan. Yang pertama, tatabbu'uhum al-ahwal mu'minin. Mereka mencari-cari kesalahan orang-orang yang beriman. Keadaan, cari-cari. Ya, cari-cari untuk menjatuhkan. Hati-hati. Kalau ada orang yang jenis seperti ini, mirip selalu menjatuhkan. Hati-hati orang-orang yang seperti ini. Mirip dengan nifaq. Enggak suka dengan saudaranya orang-orang beriman. Walaupun dia menampakkan. Selalu mencari-cari untuk menjatuhkan, menghina, merendahkan saudaranya orang-orang beriman. Ini hati-hati. Ya. Besok cari lagi kelemahan, cari lagi. Maka hati-hati, ini mirip dengan orang-orang munafik. Karena dia pada dasarnya tidak suka terhadap orang-orang beriman. Wahyusum ala ayyadil makalan yaqulunahu fihim, dan cari-cari untuk menjatuhkan, menghina orang-orang beriman. Allah subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashii'a al-fahishah fal ladzina aamanu lahum 'adzabun aliim. Sungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita keji, jahat terhadap orang-orang beriman. Walahum azabun alim. Maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada teman kamu seperti itu, hindari, jauhi. Selalu tidak suka terhadap orang-orang beriman. Dan menyebarkan keburukan-keburukan terhadap orang-orang beriman. Maka ini persis dengan orang-orang munafikin. Nah, aminha dari ayat yang mulia ini. Ta'adhum bil-mu'minin li'ajri imanihim. Orang-orang munafikin mencela, mencaci, menghina keimanan orang-orang beriman. Tidak suka terhadap keimanannya. Maka perkara ini adalah kufur billah, baghd bid-din. Dan kufur kepada Allah dan membenci agama. Wa minha anna lamas muharram. Kemudian dari ayat ini bahwasanya menghina, mencaci, baik dengan ucapan, lirikan, tangan, isyarat-isyarat tangan, ini haram. Bal huwa min kabair dzunub fi umur dunya. Ini perkara yang haram. Ya. Dosa besar. Amal lamsi amr ta'ah fa aqbah wa aqbah. Dia adapun menghina, mencaci dengan isyarat matanya atau tangannya, ini jelek, lebih jelek lagi. Wa minha anna man ata'a ata'a Allah wa tatawata bi khasra min khasail khair. Kemudian barang siapa yang taat pada Allah dengan kebaikan, innalladzi yanbaghi lahu i'anatu wa tanshitu ala 'amalihi, wajib bagi kaum muslimin untuk mensupport, menyemangati amalannya. Fa'ula qasada tathbitahum bima qalu fi wa'abuhum 'alaihi. Tetapi orang-orang munafikin maksud tujuannya ingin merendahkan dan menghinakan orang-orang yang beriman. Wa min anna hukmahum ala ma anfaqu malan katsiran bi anna murai ghalat fahish. Tuduhan orang-orang munafik kepada orang-orang beriman dengan riya, sum'ah, ini tidak benar tuduhan seperti itu. Wa hakama ala al-ghaib wa rajama bil-dhann. Orang ini sudah seolah-olah lebih mengetahui menghukumi perkara yang gaib dan memastikan perkara yang baru samar. Wa ayyu syarrin akbar min hadza, tidak ada perkara yang lebih buruk daripada itu. Wa min anna qawlahum li sahabi shadaqal qalilah, juga ucapan orang-orang munafik kepada para sahabat yang mengatakan yang berinfak dengan sedekah yang sedikit ditolak oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan sedekah mereka. Ini batil, tidak benar. Bahkan Allah menerima sedekah orang-orang yang beriman. Walakinna ta'ala amral ibad bima hum muftaqirun ilaih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada hambanya apa yang mereka butuhkan. Nah, dari orang kaya dan orang miskinnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa fi hadzal qawl min at-tathbit an al-khair ma huwa adh-dhahir bayyin wa li hadza kana jazaa'uhum an sakhara Allah minhum wa lahum 'adzabun 'alim. Oleh karena itu orang-orang seperti itu Allah pun menghina mereka dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Walhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.